أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari ini yang menanyakan tentang ringkasnya mekanisme doa. Ini bunyi pertanyaannya kurang lebih, untuk apa kita berdoa? Apakah keputusan Tuhan dipengaruhi oleh doa kita? Bukankah Tuhan tidak bergantung atau dipengaruhi oleh makhluknya? Apakah doa itu hanya untuk mensugesti diri kita mengarah pada doa kita, atau memang ada efeknya untuk Tuhan bisa mewujudkan isi doa kita? Dan bagaimana cara kerjanya? Intinya dia bertanya tentang mekanisme atau cara kerja doa begitu. Ini letter luck dari tulisan, walaupun tadi saya tambah oleh di atas, yakni dipengaruhi makhluknya, yakni saya tambahi oleh dipengaruhi oleh makhluknya. Penjelasannya, pertanyaan pertama diajukan, pertanyaan itu diajukan, katakanlah begitu, karena dia bingung dengan seberapa besar Tuhan menguasai makhluk dan seberapa besar manusia dikuasai Tuhan, yakni makhluk di atas, yakni manusia. Apakah semua yang terjadi pada kita adalah yang terbaik bagi kita meskipun kita tidak menginginkannya, atau itu terbaik bagi kita karena Tuhan yang menginginkannya? Nah, kira-kira begitu, Ustaz, pertanyaannya. Katanya begitu. Untuk menjawab pertanyaan ini, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan doa ini, perlu kiranya kita kembali selangkah setidaknya ke belakang, yaitu melihat kembali terhadap keyakinan kita terhadap interaksi antara makhluk dan Tuhan, atau Tuhan dan makhluk. Jadi ada beberapa poin sebenarnya. Mudah-mudahan saya bisa rapi mengatur poin-poin ini. Poin pertama adalah Tuhan sebagai sebab sudah tentu tidak akan pernah dipengaruhi oleh akibat. Apalagi Tuhan tidak sembarang sebab, yakni sebab yang tidak terbatas, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak memiliki awal, tidak memiliki akhir. Karena kalau memiliki awal berarti bermula, berarti sebelum awal enggak ada. Dan kemudian kalau ada berarti dicipta oleh yang lain, berarti bukan Tuhan. Kalau memiliki akhir juga berarti Tuhan akan berakhir setelah akhir itu. Jadi Tuhan tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau dikatakan Tuhan itu yang awal kemudian yang akhir, itu maksudnya yang pertama ada tapi bukan berarti bermula, dan yang terakhir ada, yakni maksudnya bukan paling akhir keberadaannya kemudian nanti akan sirna juga, bukan. Akan tapi maksudnya kembalinya makhluk kepada dia. Dia yang awal, yakni yang memulai keberadaan. Kemudian dia yang akhir, yang kembalinya semua keberadaan. Yakni dia dari dia bermula makhluk, maksudnya awal. Kepada dia berakhirnya makhluk, itu maksudnya akhir. Tuhan yang tidak memiliki batasan ini sudah tentu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, apalagi akibatnya. Jadi kuncinya atau resepnya, rumusnya, setiap sebab tidak mungkin dipengaruhi akibat. Nah, itu yang poin pertama. Poin kedua, keimanan kita terhadap nasib kita. Dalam keimanan kaum muslimin ada dua kepercayaan terhadap nasib kita ini. Ada yang mengatakan sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasibnya yang biasa disebut dengan takdir. Kemudian mereka juga malah menjadikan rukun iman yang keenam, yaitu keyakinan atau kepercayaan kepada takdir baik dan buruk dari Tuhan, yakni ditentukan Tuhan. Ada yang mengatakan kaum muslimin, ini yang kedua, dan saya mengikuti, menguatkan serta mengikuti yang kedua ini, yang tidak meyakini terhadap adanya ketentuan Tuhan terhadap perbuatan kita, dalam arti nasib baik buruk kita. Tuhan memang maha menentukan, yakni alam ini dijadikan, dicipta oleh Tuhan dengan ketentuan Tuhan. Tapi menyangkut hal ihwal nasib manusia, ketentuan Tuhan satu, yaitu apa? Bahwa manusia baik buruknya itu ditentukan oleh tangannya sendiri. Itu ketentuannya. Seperti menentukan api panas begitu. Ini keyakinan yang kedua. Jadi Tuhan tidak menentukan masing-masing daripada nasib manusia, dalam artian seluruh liku-liku hidupnya ditentukan Tuhan, tidak begitu. Ketentuan Tuhan menyangkut nasib manusia hanya satu, yaitu apa? Katakanlah gitu ya, hanya satu, yaitu apa? Yaitu bahwa manusia berbuat sesuai dengan ketentuannya sendiri, ikhtiarnya sendiri. Sedangkan keyakinan pertama, enggak, semua liku-liku hidupnya udah ditulis oleh Allah yang merupakan kitab takdirnya. Katanya ketika lahir itu malah ada yang mengatakan ketika lahir seorang anak menangis, tangannya menggenggam, itu genggaman itu adalah genggaman terhadap takdir dia, nasib dia, dan dia menangis dengan nasib itu. Oke, jadi ada dua pandangan. Yang pertama, liku-liku kehidupan manusia ditentukan Tuhan, itu makna takdir yang menyangkut manusia. Tapi keyakinan yang kedua mengenai takdir manusia dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan hanya menentukan bahwa nasibnya ditentukan oleh ikhtiarnya sendiri. Ini globalnya. Terus ada jabaran-jabarannya, yang ini ditentukan sendiri, yang ini dipilih oleh dirinya. Akan tapi kalau dia ini manusia kan tidak bisa hidup sendiri, jadi pasti dengan lingkungan dan seterusnya. Kadang-kadang kita udah hati-hati tapi masih ditabrak oleh orang. Misalnya kita punya rumah, toh di sudah minggir ini dari jalan, tidak terlalu dekat umpamanya. Kita sudah membuat rumah misalnya dengan jarak 20 meter dari jalan, misalnya toh. Sudah berikhtiar nih untuk tidak ditabrak mobil. Tahu-tahu ada truk nyelonong malam hari, kita waktu itu tidur, kemudian kita mati. Bagi keyakinan pertama, ini takdir dari Tuhan. Dia matinya udah ditentukan Tuhan, yakni ditabrak mobil pada hari tertentu, jam tertentu. Tapi bagi keyakinan kedua, tidak. Dia tidak ditentukan Tuhan matinya. ditentukan oleh tangan manusia, yakni tangannya sendiri atau lingkungannya. Jadi tangan sendiri maksudnya termasuk dengan lingkungan. Yakni Tuhan tidak menentukan mati begitu. Itu. Jadi dalam ini poin pertama, poin kedua sorry, poin ketiga, liku-liku manusia yang ditentukan Tuhan itu banyak sekali, tapi intinya pada tiga, umur, rezeki dan jodoh. Ya umum, tapi semuanya ditentukan bagi keyakinan pertama. Tapi umumnya pembicaraan dalam ilmu kalam berkisar pada tiga hal itu, yakni umur, kemudian rezeki dan jodoh. Jadi sudah ditentukan oleh Tuhan katanya, umurnya berapa dan seterusnya, jodohnya siapa dan seterusnya, kemudian rezekinya berapa. Tapi bagi keyakinan kedua enggak ditentukan, baik di lain yang tiga itu atau di dalam yang tiga itu. Alasannya apa tidak ditentukan dan alasannya apa ditentukan? Kalau di ini poin keempat ya, alasan daripada ditentukan. Katanya dalam Al-Quran dikatakan tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi yang sekalipun daun yang jatuh kecuali sudah ada dalam ilmu Tuhan, kitab Tuhan. Tapi bagi yang kedua, alasannya tidak ditentukan, yakni karena kalau ditentukan maka sia-sia agama. Misalnya umur sudah ditentukan, sia-sia agama menyuruh kita menjaga kesehatan, an-nadhafatu minal iman. Bersih itu sehat, sehat itu bersih, dianjurkan bersih, kebersihan dari pangkal keimanan dan seterusnya. Berjuanglah hingga mati syahid, percuma. Kenapa? Biar kita menjaga kesehatan, kalau ditentukan umur 10 tahun mati. Biar kita dianjurin jihad, mati syahid, tapi kalau matinya ditabrak mobil, ya ditabrak mobil. Enggak ada gunanya agama. Rasulullah memberikan nasihat kepada kaula muda, misalnya kalau mencari jodoh carilah yang begini begini begini begini, dikasih kriteria. Tidak ada gunanya. Kenapa? Karena biar dikasih kriteria atau tidak dikasih kriteria, kalau jodohnya udah ditentuin, tidak berdaya manusia. Buat apa Rasulullah menyuruh mencari jodoh yang baik kalau udah ditentuin? Gitu. Rezeki juga begitu. Misalnya kemiskinan kalau datang lewat pintu, iman keluar lewat jendela. Umpamanya. Miskin kalau datang biasanya orang miskin imannya goncang. Tapi banyak orang miskin juga yang tidak goncang. Umumnya ini. Jadi goncang. Dalam ajaran Islam sangat dianjurkan untuk bekerja, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah dan seterusnya. Berusaha, kemiskinan menjauhkan iman misalnya dan seterusnya lah. Seperti tadi, kalau iman, kalau kefakiran masuk lewat pintu, bisa saja iman keluar lewat jendela, misalnya begitu. Nah semua itu merupakan pendorong bagi kita untuk mencari rezeki. Lalu Islam membimbing kita mencari rezeki yang halal atau yang haram. Tapi kalau sudah ditentukan rezekinya sekian, haram halalnya sudah ditentukan juga, nah apa gunanya agama? Gitu. Mengenai dalil pertama yang dikatakan bahwa sudah ditentukan oleh Tuhan, karena sudah diketahui oleh Tuhan, sudah ditulis dalam kitab, jawabannya adalah apa? Penulisan Tuhan itu berdasarkan kepada ilmu Tuhan, bukan berdasarkan kepada ketentuan Tuhan. Jadi kalau Tuhan menulis di Lauhul Mahfuz apa saja yang terjadi di muka bumi ini atau pada diri kita, apa saja yang tertulis pada diri kita ini di Lauhul Mahfuz sana, itu bukan karena Tuhan mendikte. Jadi tanpa apapun Tuhan tulis sudah masing-masing kita, bulan-bulan tulis semuanya di sana. Pohon juga, kita juga. Kalau pohon kita nggak bicara, kita bicarakan sekarang manusia. Kalau pohon nggak punya ikhtiar, kita punya ikhtiar. Ditentuin sama Tuhan. Oh, sak detail-detailnya. Lalu kita hidup di dunia, akhirnya menyesuaikan diri dengan apa yang ditulis Tuhan itu tanpa kita sadari. Nah, itu bagi yang pertama. Bagi keyakinan kedua, nggak bisa begitu. Jadi, bukan begitu makna ayat itu. Lalu apa yang ditulis Tuhan? Ya semua detail-detail kehidupan itu. Loh, kan berarti kalau begitu ditakdirkan Tuhan? Enggak. Yang ditulis oleh Tuhan sedetail-detailnya itu adalah ilmu Tuhan terhadap kita. Jadi sekalipun kita ini keberadaannya belakangan daripada tulisan Lauhil Mahfudz itu, tapi Tuhan yang Maha Tahu itu mengetahui detail-detail pekerjaan kita setiap detiknya. Nah, itu yang ditulis oleh Tuhan. Sebenarnya Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa semua tingkah laku kita diketahui olehnya bahkan sebelum kita lahir. Jadi yang ditulis oleh Tuhan, perbuatan kita sedetail-detailnya sesuai dengan ikhtiar kita. Bukan berarti perbuatan kita sedetail-detailnya sesuai dengan dekian Tuhan, determinis Tuhan, tidak. Tapi sesuai dengan ilmu Tuhan terhadap ikhtiar kita. Ini poin keempat. Poin kelima, dalam Islam kita melihat adanya anjuran berusaha dan adanya anjuran doa. Jadi dengan empat poin tadi sudah dapat dilihat. Jadi kalau dengan kacamata akidah yang pertama, golongan yang pertama, sulit menjawab pertanyaan ini. Apa fungsinya doa? Jadi kalau saya sudah ditentukan dari awal mau apa, apa gunanya doa? Bahkan berdoa tidak berdoa pun, aku tergantung kepada Lauhul Mahfudz itu, kepada ketentuan Tuhan itu. Itu apa artinya doa? Nah itu dia. Sama dengan dalil yang tadi itu. Apa artinya menganjurkan orang mati syahid, berjuang, menjaga umur, menjaga kesehatan, mencari rezeki, mendorong orang supaya jadi kaya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mencari jodoh yang baik, dan seterusnya. Apa gunanya? Bahkan apa gunanya doa? Kalau sudah ditentukan oleh Tuhan. Gitu. Jadi gak ada gunanya. Jadi sebenarnya problem ini berakar pada, jadi campuran. Satu, berakar pada keimanan tadi. Yang kedua, campur filsafat sedikit. Kan Tuhan gak bisa dipengaruhi. Kalau doa kita mempengaruhi Tuhan berarti kan bagaimana? Kan gitu toh. Jadi campuran filsafat sedikit, pertanyaan bersifat filosofis, maksudnya bukan filsafat, bersifat filosofis. Nah, jadi tapi akarnya sebenarnya harus digali dari keyakinan tadi. Kalau mengimani kepada takdir baik buruk dari Tuhan, ya nggak bisa menjawab pertanyaan ini. Apa gunanya doa? Akhirnya apa? Jawabannya putus asa. Ya ini apa? Biasa, saya juga dulu pernah tanya ke guru, apa gunanya usaha? Akhirnya dia bilang apa? Kita berusaha, Tuhan yang menentukan. Nah, nanti kalau ditanya, ini penentuan Tuhan kapan? Sekarang atau dulu? Sebelum saya dicipta. Jawabannya dulu, bukan sekarang. Jadi kalau jawaban sekarang, berarti Tuhan dipengaruhi. Kalau jawaban dulu, berarti Tuhan determinis. Jadi, penyebab dua-dua. Tuhan terpengaruhi sekarang, berarti Tuhan dipengaruhi. Sepihak, sepintas loh ya. Kalau Tuhan menentukan sudah dulu, berarti determinis. Gitu. Jadi kita berusaha Tuhan yang menentukan, apa maksudnya? Sementara Tuhan mengatakan semua perbuatanmu kamu yang tanggung jawab. Bagaimana bisa mengatakan kamu berusaha aku yang menentukan? Ya, kalau aku yang menentukan berarti aku yang bertanggung jawab dong di akhirat nanti. Padahal kamu yang bertanggung jawab. Jadi kamu yang berusaha dan kamu juga yang menentukan hasilnya itu apa. Tapi karena kamu lemah ya kadang-kadang kalah dengan lingkungan. Nah oleh karena itu Tuhan mengatur lingkungan yang sehat kayak apa. Jadi kalau misalnya supir ngantuk, jangan nekat nyopir. Kalau nubruk, kemungkinan besar dia kena dosa. Karena dia tahu bahwa kalau saya ngantuk berat bisa tidur. Kalau tidur saya bisa nabrak. Tapi masih nekat, nah dia kena dosa. Bukan berarti Tuhan yang dorong dia supaya terus nyopir akhirnya menabrak rumah yang sudah jauh dari jalan itu. Gitu. Jadi tapi intinya jelasnya tidak di ketentuan Tuhan, di ketentuan masing-masing manusia. Tapi karena manusia bersosial, jadi tidak seluruhnya ditentukan oleh tangannya, tapi ditentukan juga ada yang banyak yang ikut campur dari ketentuan lingkungan. Mau berbisnis, kita udah jujur segala macam, kita yang ditipu. Nah, bukan kita, bukan Tuhan menentukan kita bangkrut, tapi kekurang jelian kita memilih partner, atau memang karena partnernya itu penipu ulung, jadi nggak ketahuan kalau dia penipu, ya akhirnya bangkrutnya kita karena tangan dia. Makanya nanti ada hisab di akhirat, begitu. Nah, jadi untuk keyakinan pertama sangat-sangat tidak mampu menjawab rahasia doa ini. Tapi untuk yang kedua sangat gampang. Kenapa? Karena Islam menganjurkan dua hal, yakni apa? Usaha dan doa. Sebenarnya secara filosofis usaha itu bagian daripada doa. Sebab doa kalau secara filosofis bukan membaca kalimat-kalimat. Doa yakni mewujudkan keinginan yang diinginkan dari Tuhan. Jadi berusaha mewujudkan keinginan yang diinginkan dari Tuhan. Misalnya saya ingin anggaplah kaya. Nah, saya berdoa kepada Tuhan supaya kaya. Berdoa kepada Tuhan yakni apa? Yakni selalu mengharap bimbingan Tuhan. Nah, supaya terus memberikan semangat kepada saya dalam usaha dan jeli memilih partner dan tidak gampang tertipu dan seterusnya dan seterusnya. Itu doa. Bukan berarti membaca sesuatu. Nah, doa yakni berusaha mewujudkan apa yang dibaca. Katakanlah begitu. Jadi doa kalau saya katakan tadi bukan membaca sesuatu itu kurang tepat, yakni bukan hanya membaca kalimat-kalimat atau bukan hanya membaca sesuatu, tapi doa itu di samping membaca sesuatu juga mewujudkan, berusaha mewujudkan yang dibacanya itu, yang diinginkannya itu daripada Tuhan. Jadi yang diinginkan ke Tuhan itu kan bisa aja berupa hati, suara hati, nggak usah berupa mulut. Ya Tuhan beri aku rezeki. Tidak usah diucapkan kan, kan tidak perlu diucapkan. Ya Tuhan berilah aku rezeki, kan tidak perlu begitu. Ketika hatinya ya Tuhan aku ingin rezeki, itu berarti sudah minta sama Tuhan secara esensialnya. Tapi Islam menyuruh kita membaca dengan, menganjurkan kita, menyunahkan kita, bukan wajib, mensunahkan kita membaca dengan mulut. Karena mulutnya nanti dapat ganjaran juga. Syiar, termasuk syiar, makanya iman itu keyakinan dalam hati, diucapkan melalui mulut, dikejawantahkan melalui usaha, melalui tangan dan kaki misalnya, perbuatan maksudnya. Doa katakanlah begitu, keinginan dalam hati, keinginan dari Tuhan dalam hati, diucapkan melalui mulut dan diwujudkan dalam kelakuan kita. Itu doa. Tapi kalau hanya baca sesuatu, tidak berefek. Ya mendapat pahala aja, tapi tidak berefek kepada kehidupannya. Nah, sekarang problem masalah doa ini bagaimana? Sudah tentu jawabannya sesuai dengan keimanan kedua. Sudah tentu sesuai dengan keimanan kedua, yakni yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Yang tidak ditentukan oleh Tuhan. Jadi nasib kita detail-detailnya itu tidak ditentukan oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan doa ini? Jawabannya adalah awala, yang tadi itu bahwa doa yang pertama, maksudnya doa adalah keinginan dalam hati terhadap sesuatu yang diinginkan dari Tuhan, diucapkan melalui mulut dan dikejawantahkan melalui usaha perbuatan. Itu doa. Kemudian Tuhan terpengaruh dengan doa kita atau kita terpengaruh dengan doa kita? Jadi Tuhan terpengaruh dengan doa kita atau kita dipengaruhi oleh Tuhan, atau kita mau berusaha mewujudkan doa kita itu? Kalau Tuhan terpengaruh dengan poin, salah satu poin dari empat, Tuhan tidak terpengaruh karena Tuhan sebab. Akibat tidak bisa mempengaruhi sebab. Lalu kalau kita dipengaruhi Tuhan, bisa. Jadi Tuhan dipengaruhi kita dengan doa kita, enggak bisa. Tapi Tuhan mempengaruhi kita, bisa. Tapi ingat, dengan satu, salah satu poin dari empat poin tadi, bahwa kita tidak ditentukan Tuhan. Jadi itu, nasib-nasib kita tidak ditentukan Tuhan. Nah, tapi pada intinya bisa Tuhan apa? Intervensi kepada kita pada intinya. Nah, tapi ingat ya, bahwa Tuhan bukan determinis. Sekalipun bisa determinis, jadi memaksa kita bisa, tapi Tuhan tidak memaksa. Coba kalau memaksa, seperti tadi itu, nggak ada gunanya agama, nggak ada gunanya hisab, nggak ada gunanya doa, nggak ada usaha mencari jodoh segala macam, mencari rezeki, nggak ada gunanya semua itu anjuran agama. Nah, jadi Tuhan bisa mempengaruhi kita, kita tidak bisa mempengaruhi Tuhan, tapi Tuhan bisa mempengaruhi kita. Tapi dengan catatan bukan determinis. Kapan? Manakala kita minta. Seperti tadi itu. Doa, seperti doa ini. Doa keinginan, ya Tuhan, bimbinglah saya dalam berbisnis supaya sukses, barokah, dan insya Allah hasilnya nanti digunakan untuk taat kepadamu, umpamanya. Nah, karena Tuhan kita minta, Tuhan kita minta dan Tuhan memberi kepada kita, bukan berarti kita mempengaruhi Tuhan. Kita diminta, Tuhan diminta oleh kita, maka Tuhan memberi. Ketika Tuhan memberi itu, maka di situ Tuhan yang mempengaruhi kita, bukan kita mempengaruhi Tuhan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kan pada akhirnya Tuhan juga terpengaruh, terpengaruh dengan doa kita, nah gitu. Nah, ini yang jawabannya filosofis itu, yang bersifat filosofis itu di sini. Tapi sebelum itu, secara teologis sudah cukup sebenarnya dengan jawaban ini, bahwa apa? Bahwa yang mempengaruhi, yang mempengaruhi itu bukan kita, tapi Tuhan. Tuhan yang pengaruh kita. Tapi itu Tuhan dalam rangka mempengaruhi kita, dalam rangka doa kita, karena kita yang meminta. Jadi mekanisme doanya bagaimana? Yakni Tuhan, ketika diminta oleh kita supaya kita memberikan inayah, ridho terhadap usaha kita sehingga lancar dan segalanya, maka Tuhan membimbing kita, mengilhami kita melalui anak, istilahnya, maaf, anak buahnya, istilahnya, tangan kanan, tangan kirinya, ini para malaikat, para aulia, manusia soleh, itu semua tangan-tangan Tuhan. Melalui mereka Tuhan membimbing kita. Apakah ilham? Kadang-kadang ada ilham, suka tidak ragu mau bisnis ini, ternyata betul dia penipu umpamanya. Tapi tidak semua keraguan begitu. Kadang-kadang dari kita keraguan, tapi kadang-kadang dari Tuhan. Atau ada orang yang lebih bijak menasihati kita dan seterusnya. Itu semua adalah tangan-tangan Tuhan. Nah, jadi menuju kepada kesuksesan usaha kita apapun, dalam contoh ini bisnis ya, apa saja gitu. Jadi mekanismenya itu adalah Tuhan dengan seluruh tangan-tangan Tuhan, yakni berupa malaikat, manusia soleh. Katakanlah manusia tidak soleh, tapi dia lebih mengerti tentang bisnis itu, kadang-kadang dijadikan tangan oleh Tuhan. Misalnya dibuat ahlinya tergerak untuk menasihati kita, misalnya. Karena dia lebih pintar berbisnis, sekalipun dia tidak sholat, umpamanya. Nah, tapi karena dia pintar berbisnis, akhirnya digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk membimbing kita pada bisnis yang benar, yang sukses misalnya. Umpamanya, tidak mesti tangan Tuhan itu berupa yang baik melulu kayak malaikat. Yang penting berhubungan dengan suksesnya, atau berhubungan dengan doa kita, atau suksesnya doa kita itu. Allah wa'alamnya, begitulah kira-kira. Nah, itu mekanismenya. Jadi, doa yang dibaca itu, jadi pengertian doa, kalau hanya dibaca, ya bingung. Apa fungsi doa? Nah, sementara doa, membaca sesuatu, ya bingung. Apa fungsinya membaca sesuatu? Itu pun masih bisa dijawab. Membaca sesuatu, yakni apa? Meminta kepada Tuhan. Gak apa-apa, masih bisa dijawab sebenarnya. Lalu Tuhan membimbing kita. Itu fungsinya. Tapi kalau doa dalam kacamata yang hakiki ini, yang kedua ini, bukan akidah yang kedua ya, dengan hakikat atau esensi doa, yakni keinginan dari Tuhan dalam hati yang diwujudkan, diucapkan melalui mulut dan diamalkan melalui perbuatan. Doa seperti itu sudah jelas berefek dalam kehidupan kita. Langsung malah, bahkan. Kalau bacaan saja tidak langsung. Bacaan, katakanlah menurut bahasa penanya, mempengaruhi Tuhan, lalu Tuhan mempengaruhi kita. Membimbing kita kepada yang baik atau yang buruk, katakanlah begitu. Sehingga kalau tidak berhasil katanya, oh berarti tidak diizinkan Tuhan, dan berarti itu tidak baik, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya mencari hiburan kadang-kadang. Tapi memang begitu sebagian. Nah, tapi sebenarnya itu hiburan aja sebenarnya. Kenapa? Karena dia tidak berusaha. Tapi kalau sudah berusaha tapi nggak nyampe, ada kemungkinan memang Tuhan melihat bahwa kita kalau kaya menjadi pelupa. Lupa sholat, lupa segala macam. Bisa aja begitu. Nah, jadi kalau doa itu hanya ucapan, tidak terlalu banyak mempengaruhi kehidupan. Nah, tapi kalau doa itu esensial secara hakiki, maksudnya sangat mempengaruhi kehidupan. Karena doa itu termasuk pengejawantahan. Berusaha mencari kesuksesan itu, mewujudkan doa itu sambil mengharap bimbingan Tuhan itu. Gitu. Jadi sangat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu apa yang belum terjawab tadi? Apakah Tuhan terpengaruh dengan kita ketika kita berdoa dan mengabulkan kita atau tidak mengabulkan kita? Nah, itu Tuhan artinya terpengaruh atau tidak? Sesuai dengan poin salah satu poin yang empat di atas di mukadimah, jelas Tuhan tidak terpengaruh karena Tuhan sebab. Lalu kenapa Tuhan menganjurkan doa? Artinya secara esensial tadi, meminta, menginginkan dalam hati, meminta dalam dengan mulut, dan berusaha dalam usaha, dalam perbuatan. Kenapa sangat dianjurkan begitu, dan kenapa Tuhan menjanjikan pengkabulan terhadap doa kita? Nah, di sini sebenarnya ini perlu kepada mungkin banyak sekali poin-poin atau mukadimah-mukadimah yang berupa poin-poin filsafat. Tapi sebagai pendekat saja, yaitu begini. Jadi Tuhan itu, awalan Tuhan tidak terbatas, sudah jelas. Nah, ketika Tuhan tidak terbatas dan memiliki sifat-sifat mulia seperti Maha Kasih dan seterusnya, pemberi hidayah dan seterusnya, cahaya, nur dan seterusnya, nah itu Tuhan tidak memiliki lawannya. Jadi misalnya Tuhan memiliki cahaya, berarti bukan memiliki gelap juga, enggak. Sehingga satu saat ngasih cahaya, satu saat ngasih gelap, enggak. Ketika misalnya memiliki kasih sayang, bukan memiliki murka. Sebenarnya loh. Jadi Tuhan memiliki kasih sayang, umpama itu, atau memiliki ya hidayah, hidayah katakanlah. Ketika memiliki hidayah berarti hidayah seluruhnya. Katakanlah begitu. Memang ini pembahasan pelik, jadi bisa dibahas di kesempatan yang lebih panjang supaya tidak salah paham. Sebab dalam Quran juga Tuhan ada murka, ada apa namanya itu dendam, ada penyesatan. Misalnya faman yah waman yahdillahu fala hadiyala waman yudlil fala hadiyala, kurang lebih begitu ayat sebelumnya kalau enggak salah. Man yahdillah fala mudillalah, saya takut salah pengucapan atau salah urutannya. Walhasil, siapa yang dihidayai Tuhan tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Siapa yang disesatkan Tuhan tidak akan ada yang mampu menghidayainya. Seakan-akan Tuhan punya sifat penghidayah dan sifat penyesat. Nah, kalau Tuhan punya sifat penyesat, kalau nanti kita sesat, umpama kita sesat di akhirat gampang aja. Kenapa kamu sesat? Ya, aku disesatin Tuhan. Mungkin Anda berkata, kamu sesat karena kamu disesatin Tuhan karena kamu keterlaluan. Kamu keterlaluan sekali sehingga disesatin Tuhan. Enggak apa-apa deh keterlaluan, tapi dosaku sampai keterlaluan itu. Misalnya minum, toh minum bir, nauzubillah. Kalau minum sekali dua kali tidak keterlaluan, belum disesatin sama Tuhan misalnya. Tapi tiap hari minum sampai 10 tahun. Nah, karena keterlaluan disesatin sama Tuhan. Apakah saya minumnya itu, wah, dipastikan sebagai ketetapan bagi saya minum, atau malah saya beranjak kepada dosa-dosa lain seperti mencuri, membunuh, na'udzubillah. Disesatin kan? Nah, dijawab, masih bisa dijawab. Jawabannya apa? Oke, dosaku sampai 10 tahun minum, aku tanggung. Sampai keterlaluan itulah. Tapi setelah keterlaluan itu, kemudian saya disesati sehingga minum 1 juta kali, minum 10 tahun lagi berikutnya sampai mati, dan di antara itu membunuh, na'udzubillah, mencuri, dan na'udzubillah, dan seterusnya, nah itu ditanggung Tuhan, habis Tuhan yang nyesatin. Gitu. Nah, jadi terus apa arti kalau tidak begitu? Awalan jelas tidak begitu. Tuhan tidak mungkin menyesatkan. Kasih sayang Tuhan melebihi segala-galanya. Tuhan tidak punya sifat pensesatan itu. Sifatnya menghidayai. Nah, cuman yang dimaksud menyesatkan itu adalah apa? Adalah pelanggaran seseorang terhadap sistem Tuhan. Maksudnya begini, anggap hidayah itu kayak rel kereta api. Jadi sistemnya kereta api berjalan di atas rel. Kalau di luar rel, saya yang buat itu kan, kereta api bentuknya kayak apa, rel kayak apa, saya yang buat itu umpamanya. Nah, sudah tentu saya karena saya yang membuat, maka saya secara natural, secara keberadaan memberi peraturan, peraturan sungguhan, bukan peraturan perundang-undangan saja. Ya, ini keberadaan. Kereta api ini kalau jalan di rel, selamat. Nah, kalau di luar rel, maka nubruk, nabrak, celaka, jatuh, dan seterusnya. Nah, itu sistem yang saya buat. Karena apa? Tidak mungkin saya mencipta sesuatu tanpa sistem. Sesuka-suka matahari itu panas, dingin, sesuka-suka deh. Gelap, apa namanya cahaya, api itu panas, dingin, apa namanya ringan, berat, segala macam api misalnya. Kapas mau putih, hitam, suka-suka. Semenit hitam, semenit putih, semenit biru, gula juga begitu, semenit manis, semenit pahit, empedu, semenit. Wah, tidak ada aturannya. Semenit kepala kambing, kaki menjadi kaki kambing menjadi, jadi kambing, semenit jalan dengan kaki, semenit jalan dengan kepala. Semenit lagi jalan dengan buntut. Gimana jalan dengan buntut? Susah juga. Umpamanya, enggak ada aturan, kan enggak bisa. Harus ada aturannya. Lah aturannya yang membuat juga Tuhan. Nah, jadi begini maksudnya, ketika saya membuat kereta api, aturannya di atas rel. Kalau tidak di atas rel, maka dia jatuh. Ketentuan saya jatuh. Hukum yang membuat jatuh itu saya. Itu maksudnya. Jadi siapa yang saya hidayahi di atas rel kereta api, dia selamat. Siapa yang saya jatuhkan, dia tidak selamat. Tapi bukan Tuhan yang menjatuhkan secara langsung, yakni sistem Tuhan. Nah, yang menjatuhkan siapa sebenarnya? Sistem Tuhan itu akibat. Yakni kejatuhan saya itu akibat dari sistem Tuhan. Sistem Tuhan itu diakibati oleh siapa? Perbuatan kita. Jadi siapa yang mengambil hidayah dari aku, maka dia terhidayai. Barang siapa yang menolak hidayah dari aku, jatuh dari rel kereta api. Dia tersesati. Nah, jadi maksudnya Tuhan selalu memberi hidayah. Siapa yang mengambil hidayah, dia selamat berjalan di atas rel. Siapa yang tidak mengambil hidayah, berarti dia sesat. Siapa yang sesat itu bagaimana? Sesat karena apa? Karena sistem. Sistem yang sesat tadi. Yani kalau tidak mengambil hidayah, kalau tidak datang kereta api, ya jatuh, ya sesat. Tapi yang mau memilih antara rel dan jatuh, hidayah dan sesat kita. Gitu. Jadi Tuhan, karena kuasanya, maka membuat sistem itu. Maka itu kadang-kadang Tuhan yang mengatakan saya yang menyesatkan. Jadi saya yang membuat sistem penyesatan itu bagi yang tidak menerima hidayah, di mana dia sendiri yang menjorokkan dirinya ke dalam kesesatan itu. Gitu maksudnya. Nah, dengan demikian berarti Tuhan selalu memberi hidayah kepada kita. Jadi sebenarnya orang yang mendapat hidayah itu bukan mendapat hidayah sebenarnya, tapi menerima hidayah. Jadi kalau mendapat hidayah, berarti yang tidak mendapat hidayah, kalau ditanya sama malaikat, kenapa kamu sesat? Habis aku tidak mendapat hidayah. Tidak diberi hidayah sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan Maha Pemberi Hidayah, nah, kemudian dia tidak mendapat hidayah, layak digebuk. Kenapa? Karena hidayah bertebaran, dia tidak mau ngambil. Jadi sebenarnya orang sesat itu bukan disesatkan sama Tuhan, akan tetapi dia tidak mau mengambil hidayah. Bukan berarti tidak diberi hidayah oleh Tuhan. Jadi yang diberi hidayah, dia mengambil hidayah. Yang sesat tidak mengambil hidayah. Bukan berarti yang mengambil hidayah itu diberi hidayah sama Tuhan. Bukan berarti yang sesat itu tidak diberi hidayah sama Tuhan. Mana disesatin, bukan begitu. Nah, jadi yang menerima hidayah, yang terhidayai itu mengambil hidayah. Yang tersesati itu sebenarnya tidak mengambil hidayah. Tapi karena untuk ketawaduan kita di hadapan Tuhan yang Maha Perkasa, karena kita tahu apalah arti ikhtiar sebenarnya. Misalnya, kita terhidayai, kita mendapat hidayah karena ikhtiar kita. Sesat karena ikhtiar kita, kan gitu. Tapi ikhtiar ini apa artinya? Selain masalah tanggung jawab aja. Oke, tanggung jawab kita, karena kita yang milih dengan ikhtiar kita. Tapi ikhtiar kita ini dengan kesuksesan kita kecil. Coba kita gak dikasih mata, gak dikasih tangan, gak dikasih kaki oleh Tuhan, gak dikasih mata, gak dikasih otak, gak dikasih pikiran, gak dikasih roh, gak dikasih modal hidup, gak dikasih udara, gak dikasih oksigen, tidak dikasih teman yang baik, tidak dikasih misalnya semua yang ada ini, Nah, gak mungkin saya sukses dalam bisnis yang saya inginkan dalam doa itu. Gak mungkin saya jadi Islam yang baik. Bagaimana bisa saya kalau gak punya mata, gak punya kaki, gak punya pikiran dan segala macam. Gak punya sejuta hal itu. Mana bisa? Hanya sekedar modal ikhtiar. Kan gak bisa. Jadi ikhtiar itu tenggelam dalam jutaan fasilitas yang diberikan Tuhan. Oleh karena itu kita bertawadhu kepada Tuhan. Kalau kita mengambil hidayah, seakan-akan kita tidak menilai perbuatan kita mengambil hidayah itu. Maka kita katakan apa? Kita mendapat hidayah dari Tuhan. Yani maksudnya, enggak ada artinya ikhtiarku dalam kesuksesanku ini seandainya Tuhan tidak memberi sejuta fasilitas itu. Gitu. Nah, dengan demikian, jadi Tuhan telah bukan berarti ada awalnya dan bukan berarti berakhir. Jadi Tuhan dari awal sudah, jadi secara sifat hakikinya itu menyinari, tidak mengeluarkan kegelapan. Katakanlah seperti matahari, tidak pernah keluar gelap. Tapi karena orang berteduh, ya jadi gelap. Karena mata bumi membelakangi matahari, jadi gelap. Matahari tetap bersinar. Jadi kalau kita mendapat cahaya Tuhan, karena kita menghadapkan diri kepada Tuhan, mengambil nasihat Tuhan, anjuran Tuhan, perintah Tuhan. Kalau kita membelakangi, maka gelap. Maka kita akan menjadi gelap. Nah itu. Nah jadi, kalau kita berdoa supaya dapat hidayah, bukan berarti Tuhan terpengaruh. Karena Tuhan memang memberikan cahayanya. Nah, keinginan kita kepada Tuhan diucapkan melalui mulut dan diusahakan melalui perbuatan itu membimbing kita kepada cahaya kayak bumi menghadap matahari, jadi siang, jadi terang benderang. Tapi kalau kita tidak berdoa, tidak berusaha, tidak berdoa dalam artian doa yang esensial itu, yang sesungguhnya itu, maka kita akan gelap gitu. Jadi Tuhan tidak dipengaruhi. Sukses juga begitu. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan dengan kasih sayangnya kepada kesuksesan. Jadi hujan sukses itu, hujan petunjuk menuju sukses tidak pernah berhenti dari Tuhan. Tidak pernah ada hujan dari Tuhan supaya bangkrut orang, enggak pernah. Ada bimbingan, ada hujan dari tangan Tuhan atau dari rahmat Tuhan. Hujannya berupa bimbingan kepada apa yang disebut kebangkrutan, enggak ada. Jadi semua kepada kebahagiaan, kasih sayang, dan seterusnya. Nah, saya dengan berdoa supaya sukses dalam bisnis, doanya esensial, nah, maka saya akan sukses. Yani mengambil kesuksesan dari Tuhan. Bukan diberi kesuksesan oleh Tuhan, mengambil kesuksesan dari Tuhan. Kalau saya bangkrut, menolak kesuksesan dari Tuhan, gitu. Tapi ingat sekali lagi, kalau tanpa ribuan fasilitas itu, kita tidak akan dapat kesuksesan itu. Tidak punya mata, tidak punya pikiran, dan seterusnya. Bagaimana bisa? Oleh karena itu, kita nisbahkan, kita hubungkan pekerjaan sukses ini kepada Tuhan. Tuhan yang mensukseskan saya. Itu bukan berarti didetermines oleh Tuhan. Dijabar oleh Tuhan, dipaksa oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, bukan begitu. Ditakdirkan oleh Tuhan, bukan begitu. Bukan pula kita mempengaruhi Tuhan. Karena Tuhan memang sudah hujan rahmat, hujan kasih sayang, hujan cahaya, selamanya begitu. Tidak akan pernah berhenti hujan Tuhan. Nah, jadi doa-doa yang mustajab seperti tadi. Kalau doa yang kelihatannya tidak mustajab, Islam memiliki jawaban. Sebenarnya ketika Tuhan mengatakan ud'uni astajib lakum dalam Al-Quran, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Nah, pengkabulan Tuhan itu tidak melulu berupa apa yang kita minta. Jadi misalnya minta kaya, ternyata dikasih iman. Nah itu kadang-kadang begitu. Kenapa? Karena ketika saya minta kaya, sesungguhnya saya minta kebahagiaan. misalnya gitu. Nah, kebahagiaan itu Tuhan tahu kebahagiaan hakiki ada dalam iman. Jadi mintanya uang, tapi dikasihnya iman, dikasihnya pengampunan. Banyak dosa minta uang. Nah, ini kan keterlaluan hamba Tuhan ini. Umpama itu malaikat bingung, banyak dosa minta uang, mestinya minta pengampunan. Nah, karena kasih sayangnya Tuhan yang hujannya tidak terbatas itu, akhirnya minta uang diganti pengampunan. Jadi uang yang tidak bermanfaat bagi hidupnya kecuali sekedar ganjel mengganjel perutnya aja, misalnya uang, kalau kalimat ya uang, kalimat uang ini menjadi apa? Menjadi iman, menjadi pengampunan dan seterusnya. Jadi karena dahsyatnya kasih sayang Tuhan, jadi Tuhan tidak dipengaruhi oleh doa kita. Jadi saya minta uang, misalnya saya anggap kayak orang kebatinan gitu ya, kayak misalnya film-film di mana, film-film di umpamanya, film-film di Cina, film-film Cina itu yang pakai kebatinan itu, yang pakai umpama itu menjurus langit. Saya menjurus langit kan dengan doa saya itu, minta uang, misalnya uang itu berupa apa gitu ya, melesat ke langit karena hujan rahmat yang berkasih sayang dari Tuhan yang begitu dahsyatnya, yang berupa pengampunan lah, hidayah, keimanan lah. Jadi jurus saya yang menuju ke langit itu apa? Tercucikan dengan hujan rahmat dan kasih sayang Tuhan. Akhirnya kayanya saya tidak kaya, cukup-cukup saja, tapi iman terjaga dan seterusnya. Bisa begitu. Tapi seringnya usaha itu, doa itu hanya bersifat suara aja, hanya tidak mempengaruhi banyak hal, kecuali mungkin hanya pahala aja karena ini Tuhan dan seterusnya. Jadi doa yang mustajab itu adalah yang hakikat doa itu, yakni keinginan dari Tuhan, keinginan dari seorang hamba terhadap Tuhan. Jadi keinginan terhadap sesuatu dari hamba yang diinginkan dari Tuhan, kemudian dibacakan, diucapkan, ini berupa doa yang umumnya orang bilang doa itu, kemudian dikejawantakan melalui perbuatan. Nah, jadi sekali lagi ringkasnya, Tuhan ketika menerima doa kita, bukan berarti dia dipengaruhi oleh doa kita, tapi dari azal, dari sejak azal, dari dahulu kala, dari sejak sebelum alam ini dicipta, dari sejak sebelum kita dicipta, dari sejak sebelum alam dicipta, Tuhan ya Tuhan yang penuh cahaya, hujan kasih sayang, hujan rahmat dan seterusnya. Gitu, enggak pernah berubah dari itu. Enggak pernah jadi bakhil, enggak pernah jadi menyesatkan dan seterusnya. Karena itu maha suci Tuhan dari semua sifat-sifat itu. Jadi mengerti sifat penyesatan atau misalnya memiskinkan umpama, kalau ada begitu itu maknanya lain. Bukan makna berarti Tuhan menyesatkan, bukan berarti Tuhan memiskinkan. Tapi hujan rahmat yang begitu dahsyat itu, kalau tidak diterima, otomatis kamu keluar dari rel kereta api. Atau hujan rahmat yang begitu hebat itu, ketika kamu minta kaya, kamu tetap miskin. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kamu kaya, misalnya kamu jadi pelupa, lupa tentang agama, terhadap tanggung jawab agama dan seterusnya, misalnya kayak begitu. Jadi kasih sayang yang begitu dahsyat mencuci, minta uang jadi apa? Jadi iman dan pengampunan. Kalau ini masih belum bisa dipahami, tolong didengar sekali lagi atau 2, 3, 4 kali sampai 5 kali lagi. Kalau masih belum paham bisa ditanya lagi. Sampai sekian dulu jawabannya. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, tapi kalau ada yang tidak paham tolong renungi dulu baru nanti ditanyakan kembali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin. Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, sebagaimana yang telah direncanakan bersama sewaktu perjumpaan kita di Bandung. Kita telah bersepakat untuk berusaha menyelesaikan tiga paket insyaallah ke depan, yaitu paket logika, kemudian filsafat, serta irfan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Untuk paket yang pertama yaitu logika itu akan kita bahas pada kesempatan kali ini dan seterusnya sampai selesai, yaitu ada tiga bagian. Yang pertama adalah definisi, kemudian yang kedua adalah argumentasi, dan yang ketiga adalah lima ilmu. Kemungkinan besar sebelum kita nantinya setelah membahas logika, sebelum kita membahas atau meneruskan bahasan kepada filsafat, mungkin juga teman-teman yang belum mengikuti kajian ilmu kalam atau teologi mesti menyimak kembali setidaknya CD yang berjudul Berbijak di Atas Kebenaran yang telah kita buat bersama pada satu atau dua tahun yang lalu. Kemudian setelah itu bisa melanjutkan kajiannya ke filsafat dan insya Allah nantinya ke irfan, baik irfan teori atau irfan amali. Dan insya Allah kajian kita ini akan kita kontrol seperti selayaknya sebuah kelas, sekalipun kita jauh di mata tapi dekat di hati. Jadi teman-teman mesti serius dengan niat qurbatan ilallah, kalau perlu berwudu. Kemudian setelah mengkaji, didiskusikan dan dihafal, kemudian diterapkan juga dalam kehidupan keseharian. Karena tujuan kita mempelajari logika dan filsafat dan irfan ini adalah untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita lebih sempurna menggunakan akal kita, kemudian lebih sempurna juga membaca ayat-ayat Tuhan, baik yang berupa ayat-ayat Qur'aniyah atau ayat-ayat Takwiniyah, ayat-ayat yang berupa kitab Al-Qur'an atau ayat-ayat yang berupa kitab semesta alam. Kemudian yang tertinggi nantinya adalah membahas Allah atau Tuhan itu sendiri, di mana ilmu yang terakhir inilah sebenarnya paling afdalnya ilmu, karena sesuai dengan subjek bahasannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud yang paling afdal. Jadi logika ini kita pelajari tujuannya adalah kepada ma'rifatullah, bukan kepada hal-hal lain yang remeh yang berkenaan dengan dunia, sekalipun juga harus dipakai di sana. Jadi memakai logika dalam kehidupan keseharian itu merupakan kemestian, sekalipun bukan merupakan tujuan kita. Baiklah, sebagai arahan, sebagai arahan untuk meneguhkan hati kepada tujuan belajar kita, Saya rasa dengan penjelasan tadi sudah cukup. Semoga dapat dipahami dan direnungkan isinya, sehingga semakin kita belajar logika, semakin konsekuen kepada akal kita, kemudian semakin ikhlas, yakni semakin logis dan semakin jujur kepada diri sendiri atau lingkungan, kemudian terutama kepada Allah, dan semakin menerapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oleh karena itu, niatnya, yakni karena innamal a'malu binniyat, perbuatan itu tergantung niatnya, maka pasanglah niat sebagaimana arahan tadi, supaya kajian ini semakin lama semakin membasahi jiwa dan kalbu kita. Untuk naskahnya, insyaallah kalau insyaallah kita akan usahakan, kita akan cicip ulang, kemudian sedikit demi sedikit kami kirimkan ke teman-teman, dan kita belajarnya sesuai dengan yang ada di pesantren, yaitu penjelasan dahulu, kemudian membaca naskah dengan menerapkan penjelasannya. Yani mungkin teman-teman merasa lambat, tapi bersabarlah, karena yani merasa lambat ketika penerapannya itu dilakukan, tapi bersabarlah, karena menurut kami itu cara yang terbaik yang bisa mengarahkan kita kepada kepahaman yang lebih bagus dan tidak bersifat global. Jadi kajiannya kayak ngaji kitab sekalipun bahasa Indonesia, tapi kajiannya sebagaimana kalau kita mengkaji kitab Arab, kitab bahasa Arab, yakni kalimat per kalimat. Untuk pelajaran pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana maklum, kita akan membahas bagian pertama logika, yaitu definisi. Sebelum kita memasuki kepada materi logikanya itu, di bagian terdepan ada judul yang bernama, atau subjudul yang bernama Perlunya Ilmu Logika. Dalam subjudul ini diterangkan, sebenarnya ini tidak terlalu berat, pengarahan, hanya berupa pengarahan saja. Ilmu logika itu adalah, sebagaimana nanti juga akan dijelaskan kembali definisinya, adalah ilmu yang menuntun kita kepada berpikir benar. Dia tidak mengajari kita berpikir, karena berpikir itu merupakan fitrah manusia. Jadi berpikir yaitu merupakan fitrah manusia, tapi manusia dalam melaksanakan fitrahnya ini tidak terjamin kebenarannya. Oleh karena itu, hasil pemikiran selalu ada dua kemungkinan, yaitu benar atau salah. Nah, ilmu logika dibuat oleh para filsuf untuk mengarahkan kita kepada berpikir yang benar, supaya hasil daripada pikiran kita itu menjadi benar, Jadi kalau cara berpikirnya sudah benar, maka kemungkinan besar, walaupun bukan jaminan 100%, maka hasil dan kesimpulannya juga benar. Nah, berpikir itu dalam hal apa manusia berpikir? Manusia berpikir dalam dua hal saja. Dalam menjawab apa itu, dan dalam menjawab mengapa begitu. Nah, jadi manusia berpikir hanya pada dua hal ini. Apa itu, atau mengapa begitu. Lain daripada ini, manusia tidak ada yang direnungkan kembali. Jadi tidak ada yang direnungkan, maaf. Tidak ada yang direnungkan oleh manusia kecuali dua hal itu. Yakni ingin tahu apa sesuatu itu, atau ingin tahu mengapa sesuatu itu begitu. Untuk menjawab apa itu, yakni ketika ingin tahu kepada sesuatu, maka jawabannya disebut definisi. Nah, oleh karena itu kadang-kadang definisi adalah untuk menjawab apa itu, apa sesungguhnya, apa hal itu sebenarnya, misalnya, dan seterusnya. Kemudian definisi ini yang disebut dengan bagian pertama logika. Sedangkan untuk menjawab mengapa demikian atau mengapa begitu, jawabannya adalah argumentasi. Jadi logika juga mengarahkan kita, memberikan arahan kepada kita supaya berargumentasi yang benar. Supaya bisa menjawab mengapa begitu itu dengan benar. Kalau bagian pertama, logika mengajarkan kepada kita cara-cara membuat definisi. Sehingga ketika kita berpikir untuk menjawab apa itu, diharapkan pikiran kita akan menghasilkan, membuahkan jawaban yang benar atau definisi yang benar. Kalau bagian kedua, yakni untuk menjawab mengapa demikian, logika juga mengajarkan kepada kita cara menyusun argumentasi. Nah, premis minor, premis mayor, dan seterusnya, sehingga menghasilkan kesimpulan atau hasil atau jawaban yang benar pula. Jadi dua hal saja sebenarnya inti daripada pelajaran logika, yaitu pengarahan terhadap membuat definisi yang benar dan pengarahan terhadap membuat atau menyusun argumentasi yang benar. Kemudian bagian ketiga itu sebenarnya tambahan atau pelengkap yang juga biasa disebut dengan isaguji atau sebenarnya mukaddimah, tapi sebenarnya keinginannya itu menjelaskan lima hal. Itu bagian ketiga logika. Lima hal tersebut yaitu isi daripada argumentasi, isi daripada premis, maksudnya. Kalau logika dua menyusun premis, premis-premis, dan menyimpulkan. Kalau bagian ketiga meneliti isi daripada premis itu. Kemudian setelah itu, lima ilmu, itu bagian pertama yaitu meneliti premis. Apakah premisnya itu benar atau tidak? Apakah premisnya itu bagian daripada keyakinan atau kesepakatan masyarakat saja atau umumnya saja dan seterusnya, atau simbolik dan seterusnya. Kemudian bagian kedua daripada lima ilmu yaitu debat. Yani setelah argumentasi, dia juga memberikan arahan kepada teori-teori debat. yakni bagaimana berdebat yang logis, yang baik, yang bisa menghasilkan kebenaran. Jadi kalau tidak bisa ditempuh dengan argumentasi, maka bisa ditempuh dengan cara debat. Argumentasi itu pada umumnya menjelaskan dalil-dalil untuk memahamkan suatu statement, suatu hukum, suatu proposisi, atau suatu keputusan. Kemudian kalau debat itu tidak dengan cara menjelaskan, tapi dengan cara misalnya mengembalikan pertanyaan kepada penanya, sehingga dengan demikian diharapkan jawaban penanya itu merupakan jawaban terhadap pertanyaannya itu sendiri, pertanyaan dia sendiri. Jadi kalau misalnya ketika kita ditanya, mengapa kamu makan? Kita jawab, kita tidak menjelaskan, menyusun premis minor atau mayor misalnya, sehingga menjadi argumentasi. Kita kembalikan saja, kenapa kamu makan juga? Nah, jawaban dia nanti itu merupakan jawaban terhadap pertanyaan dia kepada kita. Misalnya, orang mengatakan, kenapa kamu bermadhab? Misalnya, kita kembalikan, kenapa kamu tidak bermadhab? Atau misalnya, emangnya kenapa dengan mazhab? Atau mazhab itu apa? Misalnya begitu. Atau orang bertanya, kenapa kamu Syiah? Kita bilang, kenapa kamu Sunni? Apa itu Sunni? Nah, kita bertanya ke dia. Yang dengan harapan jawaban-jawaban dia itu merupakan jawaban daripada pertanyaan dia itu kita. Itu yang disebut debat. Kemudian yang ketiga, itu komunikasi, yang di sini tekanannya kepada pengucapan, tekanannya kepada berbicara atau khitobah, yang biasa, yang lebih bagusnya disebut komunikasi deh. Jadi mengajari kita bagaimana berbicara yang benar, berkomunikasi yang benar. Yang ketiga mengajari yang keempat mengajari kita menyusun premis-premis puitis yang ilmunya disebut puisi. Kemudian yang kelima penipuan. Ini kita diajari teori-teori menipu, menipu pembicaraan, menipu penyusunan premis-premis yang semestinya tidak menghasilkan menyalahgunakan premis-premis atau susunan premis sehingga menghasilkan apa yang diinginkan oleh kita. Nah, tipuan ini disebut mughalatah atau tipuan. Kita belajar tipuan ini sebenarnya bukan untuk menipu, tetapi supaya tidak ditipu oleh orang. Jadi misalnya begini, ketika ada A bersaudara dengan B, kemudian A berkelahi dengan orang, lalu B membantu. C tanya kepada B, wahai B, kenapa kamu membantu A? B, kalau dia masuk ke dalam masalah yang disengketakan A dengan musuhnya, dia tahu kalau misalnya dia akan salah. Karena sebenarnya pertengkaran A, saudaranya itu dengan musuhnya itu, karena A, yakni adiknya, telah menipu uangnya. Telah menipu uang musuhnya. Kemudian dia berperkara atau berkelahi. Maka B kalau menjelaskan permasalahannya, dia akan terpojok. Lalu B mengatakan kepada C, saya membantu A karena dia saudaraku. Bukankah saudara kandung wajib membantu saudaranya yang lain? Nah, dia berdalil dengan itu. Jadi dia berdalil dengan sebuah premis yang sebenarnya tidak mengarah kepada apa yang diinginkan sebenarnya oleh C. C ingin tahu mengapa B membantu A, tapi diselewengkan oleh B, kemudian dia berdalil karena A saudaraku. Seandainya B tahu bahwa A ditipu, dia akan bilang karena A saudaraku ini ditipu oleh orang. Tapi karena dia tahu A ini adiknya ini atau saudaranya ini penipu, maka dia tidak masuk kepada permasalahannya, tetapi masuk kepada hubungan persaudaraan yang diterima oleh semua orang. Bahwa setiap saudara sudah mesti membantu saudaranya, atau setiap orang tua sudah mesti membantu anaknya. Ini tidak ada yang menyangkal. Tetapi premis ini bukan premis keyakinan. Ini premis yang disebut dengan premis umum, premis terkenal atau umum pada umumnya. Oleh karena itu, dalam masalah tersebut tidak menyelesaikan masalah. Jadi kita harus belajar juga penipuan itu supaya tidak ditipu oleh penipu, khususnya dalam penipuan ilmu. Nah, kembali kepada masalah kita, yaitu mengenai ilmu logika ini. Logika bagian pertama yaitu definisi, kemudian perlunya kita belajar logika, tadi sudah diterangkan juga, yaitu untuk mengerti definisi, untuk berpikir benar. Berpikir benar yakni apa? Yakni bisa membuat definisi yang benar, bisa berargumentasi dengan benar, kemudian tidak ditipu orang misalnya, bisa menjelaskan dengan baik, dan seterusnya sebagaimana tadi telah dirinci. Itu perlunya kita kepada ilmu logika. Yang globalnya adalah apa? Berpikir benar. Berpikir benar dalam menjawab sesuatu, itu definisi. Berpikir benar untuk berdalil terhadap sesuatu, itu disebut argumentasi. Kemudian rincian-rincian daripada batin atau isi daripada premis atau argumentasi, itu yang disebut dengan pelajaran lima ilmu yang terpecah menjadi argumentasi, debat, kemudian puisi, kemudian komunikasi, dan penipuan. Dengan tujuan yang mulia, yaitu mencapai kebenaran atau bisa menerangkan kebenaran dan tidak menipu serta tidak ditipu, tidak bisa ditipu, dan seterusnya. Nah, mungkin ada yang berkata bahwa orang belajar logika kadang-kadang atau sering berpikirnya salah, definisinya salah, argumentasinya salah, dan seterusnya. Jawabannya adalah ada dua kemungkinan. Jadi mungkin dia dalam belajar logikanya itu kurang teliti, atau logika yang dipelajarinya itu tidak standar, kemudian, atau kalaulah sudah standar, mungkin dia kurang memahami, dan kalaulah sudah standar dan dipahami, mungkin dalam penerapannya dia kurang teliti. Sebagaimana kita berbahasa Indonesia sehari-hari, sering melakukan kesalahan dalam ceramah atau pengucapan kita, di mana sebenarnya bukan kesalahan daripada pelajaran kita itu, melainkan kesalahannya terdapat pada apa yang disebut penerapan ilmu kita. Nah, itu yang untuk bagian pertama kali ini. Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ringkasan ilmu logika. Perlunya ilmu logika. Disadari atau tidak, akal manusia pada hakikatnya memerlukan suatu aturan dalam menganalisa berbagai masalah. Nah, karena ilmu logika merupakan ilmu yang mengatur cara berpikir atau analisa manusia, maka keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur dan mengarahkan kita kepada suatu cara berpikir yang benar. Nah, berpikir yang benar dalam hal apa? Hanya dua saja. Bagaimana tadi diterangkan itu, yaitu berpikir dalam mengatasi kesulitannya menjawab apa itu, dan berpikir untuk menjawab kesulitannya untuk menjawab mengapa begitu. Jadi definisi dan argumentasi. Jadi dalam paragraf ini sebenarnya, dalam paragraf yang pendek ini ada penjelasan yang rinci sebagaimana tadi sudah diterangkan. Kalau Anda bertanya bagaimanakah dengan kekeliruan berpikir sebagian orang yang sudah mempelajari ilmu logika atau mantik, jawaban kami ada dua di sini jawabannya. Jawaban dengan pertanyaan, nah ini yang disebut debat. Atau jawaban yang kedua dengan penjelasan. Jawaban pertama, dengan pertanyaan yang, jawaban kami yang pertama, dengan pertanyaan yang biasa disebut dalam istilah bahasa Arab dengan jawaban naqid atau jawaban kontra. Yaitu yang berarti jawaban dengan membalas pertanyaan. Jawabannya adalah sebagai berikut. Bagaimanakah dengan kekeliruan berbicara pada sebagian orang yang sudah mempelajari bahasa tertentu, misalnya bahasa Inggris? Nah, itu juga belajar bahasa Inggris, tapi sering keliru umpamanya. Nah, itu berarti keliru penerapannya. Bukan keliru ilmu Inggrisnya. Mungkin juga ilmu Inggrisnya keliru. Tapi seandainya ilmu Inggrisnya sudah benar, lalu masih keliru, berarti keliru penerapan. Itu maksudnya. Jawaban yang kedua dengan penjelasan adalah, dengan jawaban nakid di atas dapatlah dimengerti bahwa belajar suatu ilmu tidak menjamin bahwa perbuatan sehari-hari seseorang itu terarahkan dengan ilmu yang dipelajarinya. Jadi kita belajar apa saja belum tentu terarah. Belajar filsafat, Allah katanya sudah terbukti tidak terbatas, maha mendengar, tapi kita masih suka bohong. Tapi kita hatinya masih suka riya, padahal Tuhan tahu. Nah, itu berarti tidak menerapkan ilmunya. Suka sombong dalam hati, misalnya, padahal Tuhan tahu. Adakah ia, ini terusannya, adakah ia mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Jadi ilmu yang kita pelajari tergantung kepada kita. Apakah mau diterapkan atau tidak? Sebab ilmu logika tidak mengajari orang untuk berpikir, sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Karena berpikir itu adalah apa? Fitrah. Sebab ilmu logika tidak mengajari orang untuk berpikir, melainkan mengajari orang untuk mengatur dengan baik pikirannya, sehingga mencapai suatu hasil pemikiran yang benar. Ingat, pemikiran dalam hal apa? Hanya dua saja. Apa itu dan mengapa demikian? Sebagaimana pelajaran bahasa Indonesia, ia tidak mengajari orang untuk berbicara, tetapi mengajari orang untuk mengatur pembicaraan sehari-harinya. Jadi kalau tidak diterapkan, pasti cara berbicaranya salah-salah. Kemudian, ini tulisan naskahnya, kemudian ada hal lain yang sangat mungkin menjadi sebab adanya kesalahan berpikir pada sebagian atau banyak orang yang sudah mempelajari ilmu logika. Apa itu? Yaitu adanya kesalahan dalam penerapan kaidah-kaidahnya. Jadi ketika kita mau menerapkan kaidah-kaidah logika dalam menjawab apa itu atau menjawab mengapa demikian, dalam memilih kaidahnya kita telah melakukan kesalahan. Jadi itu juga merupakan satu kemungkinan. Saya rasa karena waktunya sesuai dengan jadwal yaitu 30 menit, takut terlalu banyak meganya. Sampai di sini dulu pertemuan pertama ini, mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyafaati oleh Imam Mahdi sehingga mempunyai disiplin yang tinggi teman-teman di lapangan. Kemudian insyaallah nanti disiarkan, diajarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, berdekatan ila Allah demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Summa shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi rabbil alamin, Abil Qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajibin. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita yang ke-10 ini, kita akan membahas yang biasa dikenal dalam logika pembahasan kata, yang dalam bahasa Arabnya disebut lafaz. Lafaz yakni kata. Ada beberapa arahan atau mukadimah sebelum kita membahas kata lebih jauh, dan mempelajari daripada bentuk-bentuk kata dan cabang-cabangnya. Mukadimah tersebut adalah untuk memberikan gambaran kepada kita semua perlunya kita mempelajari kata. Sebagai arahan pertama, yaitu bahwasanya pelajaran kita terhadap kata di sini itu adalah umum, yakni tidak mencakup suatu bahasa atau satu bahasa tertentu. Jadi kaidah yang akan dipelajari dari sisi umum, jadi kata dari sisi umum, bukan kata dari bahasa tertentu. Sebab kalau mempelajari bahasa dari sisi kata tertentu, maka ilmu tersebut adalah ilmu bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa lainnya, bahasa Inggris atau dan lain-lain. Nah, jadi kaidah yang akan kita pelajari nanti mencakup semua bahasa. Jadi dari sisi pandang umum, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pembahasan kita ini bukanlah kata-kata. Sebenarnya tujuan kita mempelajari logika ini adalah makna itu sendiri. Nah, akan tetapi karena keterbatasan manusia yang tidak bisa melukiskan maksudnya kecuali dengan kata-kata, dan tidak mengerti maksud orang lain kecuali dengan kata-kata dan semacamnya, maka diperlukan apa? Pelajaran terhadap kata-kata dari sisi logikanya. Sehingga karena tujuan kita adalah hakikatnya, jadi hakikat dari makna-makna, maka kalau kita mempelajari kata ini dari sisi umum, diharapkan apa? Kita tidak terombang-ambing dengan keindahan kata. Bahkan tidak terombang-ambing dengan perubahan kata itu sendiri. Sebab kata dalam satu bahasa sendiri, ini kata-kata dalam satu bahasa saja bisa berubah. Jadi bukan aneka ragam bahasa. Dalam satu bahasa, sebuah kata bisa berubah-berubah maknanya. Di satu zaman maknanya tertentu, di zaman lain maknanya lain pula. Nah, kalau kita tidak mempelajari kata-kata, maka kita akan terjebak kepada kata-kata itu dan tidak mencapai makna yang diinginkan. Banyak sekali contohnya kalau dalam Islam misalnya, atau sholat. Sholat itu dulu adalah doa, kemudian dipakai untuk pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Atau filsuf. Filsuf pada zaman tertentu, misalnya pada abad tertentu, maknanya orang yang mengingkari Tuhan misalnya. Di satu tempat, bukan di misalnya di mana itu, di Rom misalnya. Sebab sebagaimana maklum, yang sampai ke kita, budaya tertua itu adalah budaya, ini budaya yang paling tua yang dapat kita kenali adalah budaya Zoroaster yang ada di Iran. Di mana Zoroaster ini sebenarnya agama Tuhan. Jadi yang dibimbing oleh para nabi yang disebut Zartust. Jadi ada kurang lebih Zartust 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi peradaban paling lama itu. Dan ciri-ciri mereka adalah menyimpan betul rahasia-rahasia ilmu kecuali kepada orangnya. Jadi rahasia-rahasia ilmu yang sangat tinggi tentang ma'rifatullah, yaitu tidak sembarang diajarkan kepada orang umum. Seingat saya, kalau enggak salah, lalu Iskandar dapat mempelajari ilmu ini, kemudian disebarkan di daerah-daerah sekitar kekuasaan Romawi atau di sekitar mana itu ya, perairan mungkin sekarang ini antara mungkin Lebanon atau semacam itulah di sekitar sana. Kemudian baru setelah itu tersebarlah apa yang disebut dengan filsafat, lalu muncullah di daerah itu yang nama-nama besar seperti Aristo atau Plato dan seterusnya. Anyway, jadi pada masa-masa seperti itu, misalnya filosof artinya punya nama tersendiri, misalnya pencinta ilmu dan seterusnya yang nama hakiki misalnya. Tapi pada abad-abad misalnya tertentu, di daerah tertentu pula, filosof misalnya diberikan kepada orang yang mengingkari Tuhan, yang kasarnya itu sok pintar dengan mengajukan beberapa statement-statement akal yang sebenarnya belum tuntas dan belum matang. Nah, kemudian setelah itu berubah lagi filosof atau filsafat kepada misalnya maknanya yang sebelumnya, misalnya seperti sekarang. Itu pun filsafat yang sekarang di lain daerah dengan daerah lain, di lain daerah dengan satu daerah juga berbeda maknanya. Seperti misalnya filsafat di Hauza atau pesantren dengan filsafat di kampus, kampus Iran, itu bisa memiliki kesamaan dan perbedaan. Filsafat yang dipakai istilah ini dalam hauzah atau pesantren dengan kampus di luar Iran bisa juga memiliki perbedaan dan persamaan. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan banyak bicara mengenai hal ini, atau setidaknya isyarah sebelum kita di waktu kita nanti mempelajari filsafat insyaallah taala. Nah, jadi kalau kita ini tidak mempelajari kata, maka kita akan terjebak kepada sebuah kata dalam waktu atau tempat tertentu, kemudian makna yang diinginkan sesungguhnya menjadi hilang. Nah, untuk pembahasan pertama, jadi setelah mukadimah umum ini, ada mukadimah-mukadimah yang bersifat lebih khusus terhadap pembahasan kata. Di sini ada sub-sub judul seperti wujud hakiki dan wujud i'tibari atau wujud buatan atau wujud bukan hakiki. Sebagaimana maklum dalam percakapan kita selama ini dalam pelajaran atau dalam diskusi, dapat dipahami ini atau sudah diisyarahkan juga bahwasanya wujud itu ada dua macam. Jadi ada wujud luar, ada wujud dalam, kan begitu. Ada wujud luar yang kita biasa sebut ekstensi, ada wujud dalam yang biasa kita sebut ilmu, pahaman, gambaran, dan lain-lain. Dua wujud ini disebut wujud hakiki, yakni keberadaannya tidak dibuat-buat oleh kita, bukan karena disepakati oleh kita, tapi keberadaannya adalah betul-betul sesuai dengan keadaan senyatanya. Jadi ada wujud di luar akal seperti gunung, ada wujud dalam akal seperti gunung yang ada di akal kita. Di luar ini ada yang disebut dengan wujud buatan, yakni wujud yang dibuat-buat oleh manusia, yang disepakati oleh manusia. Wujud inilah yang disebut dengan wujud kata atau bahasa. Kenapa manusia membuat-buat kesepakatan seperti ini? Apakah hal ini jelek atau bid'ah? Bid'ah dolalah misalnya kalau dalam bahasa agama. Bid'ah tambahan yang menyesatkan. Jawabannya hal ini tidak jelek tentunya, karena manusia dalam berkomunikasi perlu berkata-kata. Tadinya tidak perlu. Tinggal tunjukin aja. Misalnya mau menunjukkan gunung, tunjuk aja. Daun, tunjuk aja. Misalnya gigi, tunjuk aja. Tapi lama-lama manusia tidak bisa menunjuk. Misalnya mau menunjukkan gigi harimau. Datang ke harimau, belum nunjukin giginya, udah diterkam dulu sama harimaunya. Atau menunjuki, mau mengatakan tentang laut. Sementara rumahnya jauh dari laut. Jadi berjalan dulu berbulan-bulan, mengajak temannya sekampung untuk menunjukkan laut. Digebuki sama teman-temannya. Ninggalin sana keluarga, sekedar ingin tahu apa maksud temannya ini, yang ngajak ini. Baru, bukan ngasih uang, bukan ngasih harta, mau menunjukin laut. ya digebuki sama teman sekampungnya. Jadi di samping memang ada yang karena repot terlalu jauh misalnya, sehingga kita tidak bisa menunjuk maksud kita kepada teman-teman kita, ada yang memang berbahaya seperti gigi harimau dan seterusnya, itu lidah harimau. Kita mau bicara, kita mau mengatakan misalnya lidah harimau atau gigi harimau, taring harimau tajam sekali umpamanya itu. Nah itu susah kalau main tunjuk-tunjuk melulu. Oleh karena itu akhirnya manusia membuat kesepakatan untuk mensepakati dalam bentuk kata. Jadi ceritanya begitu. Kalau tidak percaya, tanya kepada moyang kita dulu, kenapa membuat bahasa. Kan sekitar itu juga yang dikatakan, iya repot menunjukin barang yang jauh, yang besar, atau barang yang bahaya, repot kita. Atau bersifat nurani, bersifat batin misalnya, seperti cinta misalnya, bagaimana mau menceritakan cinta, menunjuk-nunjuk diriku dan dirimu saja, ya repot. Nah, suatu ketika lama-kelamaan kata-kata ini juga enggak cukup. Pertama main tunjuk enggak cukup, dibuat kata-kata. Lama-lama kata-kata enggak cukup, perlu kepada tulisan. Kenapa? Karena kata-kata hanya bermanfaat bagi komunikasi jarak dekat yang langsung. Tapi komunikasi manusia sudah meluas. Ingin dia berkomunikasi dengan temannya yang jauh di tempat lain. Ingin dia berkomunikasi dengan anak cucunya yang nanti akan lahir. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi baik dalam waktu berbeda atau dalam tempat yang berbeda. Oleh karena itu manusia lalu membuat kesepakatan lagi. Membuat wujud yang dibuat-buat ini, yaitu menjadi wujud tulisan. Dengan demikian, tulisan mengingatkan kita kepada lafadznya atau kata-katanya, lalu kata-katanya membawa kita kepada maknanya. Dan ajaib sekali, awalan manusia punya fitrah seperti itu, tapi binatang lain tidak. Itu lantaran tidak ada akalnya itu. Binatang lain selain manusia hanya punya insting. Insting, jadi tidak punya akal. Makanya tidak bersepakat. Kalau mereka bersepakat, yaitu memiliki akal, wah. Kalau kita pergi ke gunung-gunung, sudah tidak ada lagi pohon-pohon di sana. Di sana juga supermarket. Jadi ada supermarket misalnya keras, supermarketnya misalnya kura-kura, kendaraan juga sudah bermacam-macam misalnya, ada premannya juga, ada yang pendekarnya juga, dan seterusnya bisa terjadi peperangan suatu saat antara manusia dan kura-kura misalnya. Karena sama-sama bisa menyimpulkan kesimpulan universal, berkembang dia. Dan menurut saya, kendaraan tercepat nanti akan ditemukan oleh siapa? Kura-kura. Karena problem yang dihadapi kura-kura, problem terbesarnya adalah apa? Jalannya lambat. Nah, jadi dia akan berenung terus bagaimana memecahkan kesulitannya itu. Ya alhamdulillah mereka tidak punya akal, sehingga kita tidak terlalu repot. Hanya menghadapi manusia aja, itu pun sudah terlalu repot. Karena manusia ada yang preman, bajingan, kemudian ada yang penipu. Itu pun dalam setiap lapisan kehidupan. Ada dalam ekonomi, ada dalam kenegaraan, ada dalam politik, ada dalam budaya jadi penipu. Na'udzubillah min zalik. Ada juga dalam agama. maka itu kan rugi kalau kita belajar tidak untuk mengarahkan diri kita kepada menjadi manusia yang baik, yang dalam bahasa lama manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan basa-basi, yang bukan hanya syiar dan promosi gitu. Kita baca matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matan yakni naskah. Pembahasan lafaz atau kata. Sebenarnya yang diperlukan dalam pembahasan ilmu logika adalah makna dari suatu kata, bukan kata-kata itu sendiri. Jelas ya, nanti kalau ada yang tidak jelas, saya akan terapkan penjelasan tadi kepada naskahnya. Naskah, akan tetapi kita perlu membahas kata-kata itu secara umum, yakni tanpa melihat dari segi bahasa tertentu. Hal itu disebabkan adanya kata-kata diperlukan untuk mencapai makna. Dan dalam memahamkan sesuatu, satu sama lain di antara kita memerlukan kata-kata. Jadi di sini hasilnya aja yang disebut. Dalam penjelasan tadi apa? Bahwa susah untuk menjelaskan maksud kita kepada teman kita kecuali dengan kata-kata sesuai dengan contoh-contoh yang telah disebutkan dalam penjelasan naskah. Tujuan lain yang lebih penting dari itu adalah agar kita mempunyai gambaran dan pengertian penuh atas hakikat dan posisi lafaz itu sendiri. Jadi yang pertama apa? Yang pertama, kita mempelajari lafaz untuk mencapai makna. Yang kedua, kita mempelajari kata supaya kita tahu bahwa kata ini posisinya di mana. Naskah, sehingga dalam mencari hakikat atau esensi atau argumentasi, katakanlah gitu ya, sesuatu, jadi hakikat sesuatu atau argumentasi sesuatu, atau mencapai suatu proposisi universal, kesimpulan misalnya, kita tidak dipengaruhi oleh bentuk, rupa, dan indahnya. Sehingga dalam mencari hakikat sesuatu atau mempercayai suatu proposisi universal, kita tidak diperlukan oleh bentuk rupa dan indahnya. Bentuk dan rupa kata-kata bisa beragam. Jadi ini sebenarnya alasannya. Karena, misalnya gitu ya, karena bentuk dan rupa kata-kata bisa beragam. Bahkan mungkin berubah walaupun dalam satu bahasa tertentu, sebagaimana tadi dicontohkan. Sholat, filosof, dan seterusnya. Maka seandainya, kenapa saya ambil contoh filosof? Karena misalnya banyak pada zaman-zaman awal-awal keislaman, misalnya filosof ini dikecam. Nah, istilah yang dipakai dalam konteks kedaerahan tertentu seperti daerah-daerah Islam pada waktu itu, yakni yang mengingkari Tuhan dengan akal-akalan, bukan dengan akal, sebab Tuhan gak bisa diingkari dengan akal. Jelas sekali dan gampang sekali membuktikan keberadaan Tuhan. Saking gampangnya itulah, maka dikatakan dalam bahasa Islam bahwa manusia dilahirkan dalam fitrah tauhid, dalam fitrah ketuhanan gitu. Nah, supaya nanti kalau terdapat kata-kata misalnya ini ada tokoh besar yang kita hormati, nabi atau imam maksum, mengacau filosof. Nah, filosof pada waktu itu misalnya ini contoh saja, sampai sekarang saya belum mendapatkan itu, tapi seandainya pun ada, saya karena kadang-kadang baca sejarah tapi sudah lupa. Nah, itu apa namanya itu maknanya adalah bukan filosof yang sekarang atau yang zaman dahulu. Anyway, ala kulli hal, by the way, naskah, bentuk dan rupa kata-kata bisa beragam, bahkan mungkin berubah walaupun dalam satu bahasa tertentu. Maka seandainya makna atau hakikat sesuatu, jadi makna sesuatu, kita ukur dengan kata-kata, maka hakikat sesuatu itu juga bisa beragam. Jadi kalau ukuran sholat itu, kita hakikat sholat kita ukur dengan kata-kata sholat, maka kata hakikat sholat sudah berubah dengan berubahnya makna sholat. So, sholat dulu adalah doa, kemudian dipindah kepada pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Kan sudah berubah hakikatnya, padahal tidak berubah makna yang diinginkan. Begitu juga hajat, haji, pergi haji, hajat itu berhajat, melaksanakan keinginan, itu hajat. Nah, hajat ini sudah sekarang juga memiliki banyak makna, hajat. Misalnya pergi haji, pergi haji, jadi pergi berhaji, terus punya hajatan, buang hajat, kita lain-lain maknanya hajat. Jadi oleh karena itu kita jangan terpengaruh kepada kata-katanya, konsentrasilah kepada, fokuskan pikiran kita kepada maknanya. Maka itu kalau kita berdebat, diskusi dengan teman misalnya atau dengan orang lain asing, jangan kita gampang-gampang menjatuhkan orang karena kata-katanya. Itu berarti kita bukan pencari hakikat. Pencari hakikat adalah mencoba meraba makna yang diinginkan oleh lawan bicaranya, sekalipun dengan bahasa yang tidak umum dipakai dalam filsafat misalnya. Karena dia bukan filsafat, bukan orang yang belajar filsafat, istilah-istilahnya lain. Tidak ada masalah, yang penting tanya maksudnya apakah ini, apakah itu. Nah, ketika sudah jelas baru kita jawab apakah kita mendukung atau kita tidak mendukung. Begitu, jangan terpengaruh dengan kata-katanya. Oke, naskah. Maka seandainya makna sesuatu kita ukur dengan kata-kata, maka hakikat sesuatu itu juga bisa beragam. Padahal hakikat setiap sesuatu harus satu dan tidak beragam. Manusia ya manusia, sholat ya sholat, doa ya doa, rukuk sujud, hajat ya hajat. Tapi kenapa sekarang pergi haji katanya, punya hajatan, buang hajat, sudah jadi lain-lain, dan seterusnya. Naskah perlu diketahui bahwa, nah ini sudah mulai masuk sedikit-sedikit kepada mukadimah yang sebenarnya, itu arahan, arahan umum, ini arahan lebih mengkhusus lagi, lebih khusus lagi. Perlu diketahui, naskah, perlu diketahui bahwa salah satu dari pembagian wujud adalah wujud dibagi menjadi wujud hakiki dan wujud bukan hakiki, yang biasa disebut i'tibari atau wujud buatan. Satu wujud hakiki yaitu kewujudan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Nah, wujud hakiki adalah kewujudan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Wujud hakiki ini dibagi menjadi dua macam. Satu, wujud luar akal. Wujud luar akal adalah wujud yang ada di luar akal, semacam langit, rumah, pena, dan lain-lain. Ingat sekarang ketika langit, yang dimaksudkan bukan kata langit loh, makna langit yang ada di luar itu, makna rumah yang ada di luar itu, makna pena yang ada di luar akal itu. Naskah, wujud ini disebut dengan wujud luar. Maka dari itu, untuk menyelamatkan dari kerancuan pembahasan, kadangkala ahli logika mengatakan rumah khariji, atau rumah luar, atau rumah luar akal. Jadi ini istilahnya ya, dalam logika atau filsafat, ketika dibilang rumah luar, antum, hadirin hadirat, teman-teman, harus sudah mengerti yang dimaksud luar, rumah luar, yakni keberadaan yang ada di luar akal kita. Yang kedua, wujud dalam akal. Wujud dalam akal yaitu gambar-gambar dari wujud luar yang ada di dalam akal kita. Seperti gunung yang ada dalam akal. Oke, naskah. Semacam gambaran atau ilmu. Gambaran juga ilmu, pahaman, jangan lupa. Ide. Semacam gambaran atau ilmu akal tentang langit, rumah, dan lain-lain. Wujud ini disebut wujud zihni atau wujud dalam. Atau wujud dalam akal. Atau wujud ilmu. Jangan lupa. Jadi wujud luar lawannya wujud dalam. Gitu. Naskah, untuk membedakan dengan wujud luar, para ahli logika kadangkala mengatakan rumah zihni. Jadi kalau ada pembahasan sudah menyangkut masalah rumah luar atau rumah dalam, biasanya para filsuf mengatakan rumah dalam, rumah zihni. Zihn itu akal. Rumah zihni, yakni rumah dalam akal. Atau rumah dalam. Rumah dalam atau rumah dalam akal. Maksudnya itu ya, zihni itu sendiri akal. Rumah zihni, yakni rumah dalam akal. Terus, ini wujud yang pertama, yakni wujud hakiki yang tidak dibuat-buat. Ada lagi wujud yang bukan hakiki. Apa wujud yang bukan hakiki? Naskah ya, yaitu wujud yang dibuat-buat. Yakni yang disepakati maksudnya. Wujud ini dibuat, sebenarnya wujud ini disepakati atau tidak disepakati, kalau nyata itu namanya wujud yang dibuat-buat. Kadangkala kita nggak perlu sepakat, misalnya para penemu ilmu pengetahuan, kadang-kadang namanya dia yang diletakkan di penemuannya itu. Tapi pada umumnya bahasa kesepakatan. Atau mungkin juga pada awal-awalnya orang yang menentukan, walhasil diterima sama yang lain lah. Apakah kesepakatan dimusyawarahkan atau kesepakatan satu orang memberi nama kemudian yang lain menerima. Apapun bentuk kesepakatannya, jangan hanya dimaknai dengan kesepakatan kayak apa? Kayak kesepakatan orang yang ada di misalnya MPR. Membahas dulu ini mau kasih nama apa, kemudian disepakati, voting. Nah, tidak selalu begitu. Anyway, naskah. Wujud bukan hakiki yaitu wujud yang dibuat-buat. Wujud ini juga dibagi menjadi dua. Wujud kata atau lafaz. Penjelasannya, manusia satu sama lain untuk mengutarakan pikiran dan keinginannya tidak bisa selalu membawa makna-makna alias wujud luar. Bahkan kadangkala tidak mampu melakukannya. Misalnya ingin mengatakan bahwa laut itu luas, sedang ia di tempat yang jauh dari laut. Maka manusia perlu kepada sesuatu yang lain demi memudahkan komunikasinya. Kekuatan fitrahnya telah membuat manusia mampu membuat sesuatu yang diperlukannya tersebut. Hasil buatan manusia inilah yang disebut dengan kata. Wujud ini adalah wujud yang dibuat-buat oleh manusia sesuai dengan kesepakatannya. Ingat, kesepakatan apa? Tidak mesti dua arah, tidak mesti sekampung. Tapi apa namanya, bisa saja satu orang mempunyai ide dan yang lain menerimanya. Oke, nah, kayak begitu. Naskah. Karena itulah hasil kesepakatan tersebut berbeda antara kelompok dengan kelompok lain. Misalnya kelompok yang ada di daerah Indonesia ini, apa kesepakatannya lalu bahasa Indonesia atau Melayu. Indonesia juga berbagai suku. kesepakatannya lain-lain. Ada bahasa misalnya Madura, Jawa, Sunda, dan seterusnya. Kenapa Madura disebut duluan? Ya, dimengertilah. Kesepakatan yang dibuatnya, naskah lagi ya. Kesepakatan yang dibuatnya telah membuat kata mempunyai hubungan erat dengan maknanya. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh manusia, yakni yang dibuatnya dibuat oleh manusia, telah membuat kata mempunyai hubungan erat dengan maknanya. Yakni apa? Yakni ketika kata sudah ditemukan dan sering dipakai berulang-ulang, maka memiliki hubungan erat. Naskah, sehingga ketika kita mendengar katanya, misalnya langit, seakan kita melihat makna yang dikandungnya itu sendiri. Jadi kata-kata langit seperti makna langit itu sendiri. Gitu, saking eratnya. Seakan kita melihat makna yang dikandungnya itu sendiri. Jadi kata-kata berfungsi mendatangkan makna dalam akal pendengarnya. Yang kedua, wujud tulisan atau kadbi. Dengan kata hasil penemuannya, manusia belum dapat mencukupi segala keperluan komunikasinya. Karena kata-kata hanya dapat dipakai dalam komunikasi jarak dekat atau langsung. Jadi sudah saya katakan, bisa manusia kadang-kadang ingin berbicara dengan orang yang berada di tempat yang jauh atau di zaman yang akan datang. Naskah. Karena kata-kata hanya dapat dipakai dalam komunikasi jarak dekat atau langsung, sedangkan komunikasi yang diperlukannya mencakup yang tidak langsung. Karena keperluannya itulah, akhirnya manusia membuat lagi sesuatu yang baru untuk melambangkan atau mewakili kata-kata itu sendiri. Kalau penemuan pertama melambangkan dan mewakili makna, kalau yang sekarang